الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله نبدأ kita mulai lagi dars kita masih membahas kita al-qawaid al-muthla ya memahami tentang kaidah-kaidah untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Qala rahimahullah asmaullahi taala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat tsalatsata umur. Kata beliau, nama-nama Allah Subhanahu wa taala apabila dia menunjukkan sifat yang muta'addin, sifat yang muta'addi, maka dia mengandung tiga perkara. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, ada nama-nama Allah itu terbagi menjadi dua. Ya, kemarin kita katakan bahwa nama Allah selain dia nama juga memiliki apa? Makna, sifat. Jadi ada nama, ada sifat. Nah, sifatnya ini terbagi dua. Ada sifat yang muta'addi. Sifat yang muta'addi itu artinya sifat yang berhubungan dengan yang lainnya. Contoh, pada nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', As-Sami', yang Maha mendengar. Tentu ya, sifat ini berkaitan dengan apa yang didengar, dengan masmu'. Ada objeknya. Makanya kan muta'addi itu kan kalau apa? Fi'il yang muta'addi kan fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih, membutuhkan objek. Apa kalau bahasa anunya? Bahasa Indonesianya? Transitif. Transitif, dia butuh objek. Ya. As-Sami' artinya yang Maha mendengar. Artinya apa? Ada yang didengarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya sang pencipta. Artinya apa? Ada yang diciptakan. Ini adalah sifat yang muta'addi. Ya, dia punya korelasi dengan faktor eksternal. Ya. Nah, di sana ada sifat yang ghairu muta'addi. Ya, sifat yang bukan, yang tidak muta'addi dia. Intransitif, tidak membutuhkan objek. Ada enggak nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung sifat yang ghairu muta'addi? Banyak. Seperti Al-Azim, Allah Maha Agung. Ya. Enggak berhubungan dengan dengan suatu objek di luar. Tapi apa? Menunjukkan sifat al-azamah, sifat agung pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Hayyu, yang Maha hidup. Yang Maha hidup. Nah, ini dia hanya menunjukkan keagungan sifat hidup pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada korelasi dengan faktor eksternal. Paham ya? Jadi sekali lagi, nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat. Nah, kemudian terbagi lagi. Ada sifat yang muta'addi yang berkaitan dengan faktor eksternal, ya. Seperti tadi itu As-Sami' Al-Khaliq. Ada yang ghairu muta'addi, tidak ada korelasi sama sekali dengan faktor eksternal. Nah, ketika nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat yang muta'addi, ya, sifat yang memiliki korelasi dengan faktor eksternal, maka tadammanat tsalatsata umur, maka dia mengandung tiga perkara. Yang pertama, thubutu dzalikal ism lillahi azza wajal. Thubutu dzalikal ism lillahi azza wajal. Yang pertama, penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nama tersebut kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi Al-Khaliq, sang pencipta. Berarti kita ketika ada nama, kita dapatkan nas mengatakan apa, menyebutkan bahwa nama Allah Al-Khaliq, yang pertama kita tetapkan bahwa Al-Khaliq adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, As-Sami', ya. As-Sami', misalnya kita melihat ya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan nama Allah As-Sami'. Kita tetapkan bahwa itu adalah nama Allah. Sehingga boleh Abdul Khaliq, ya, Abdul Sami'. Jarang ya orang namain anaknya Abdul Sami'. Artinya hamba Allah yang Maha mendengar. Boleh. Oh, ada satu di Depok, Abdul Sami'. Kenal enggak? Ya, Abdul Sami', orang Mesir. Ya, Abdul Sami'. Itu jarang orang menggunakan nama Abdul Sami'. Tapi itu boleh karena As-Sami' merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, subutu dzalikal ism lillahi azza wajal. Kemudian yang kedua, ya, kandungan yang kedua dari nama tersebut, subutu sifatillati tadammanaha lillahi azza wajal. Kemudian yang kedua, tetapnya sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Al-Khaliq berarti Allah memiliki sifat menciptakan. As-Sami' berarti Allah memiliki sifat mendengar. Ya. Nah, ini yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha, ya. Tetapnya hukum atau konsekuensi. Karena dia berhubungan dengan faktor eksternal tadi, maka nama Allah yang mengandung sifat muta'addi, dia memiliki konsekuensi. Ya, sebagian ulama mengibaratkannya dengan hukum, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Subutu hukmihi. Subutu hukmiha. Atau sebagian lagi mengatakan muqtadha, konsekuensi. Hukum, konsekuensi. Dan yang ketiga, sebagian ulama mengibaratkannya dengan asar, pengaruh. Asaruha. Ya. Jadi sama tiga hal ini. Bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang muta'addi, dia memiliki konsekuensi, kemudian memiliki hukum dan pengaruh. Karena tadi itu kan, dia berhubungan dengan faktor eksternal. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Sifat sami'. Ya, sifat sami'. Atau kita baca aja contoh yang dikatakan oleh beliau di sini. Walihada istadalla ahlul ilm ala sukutil had an qutta'it tariq bitaubah. Oleh karena itu, para ulama, para fuqaha, ya, mereka beristidlal tentang digugurkannya, ya, al-had, hukuman had, an kutta'at tariq, dari para kutta'at tariq. Kutta'at tariq itu yang, apa kutta'at tariq? Perampok jalanan, ya, perampok yang merampok di jalan-jalan. Bitaubah, dengan taubat. Artinya ketika dia bertaubat, maka tidak dikenakan lagi hukum had. Ini menurut para ulama, sebagian ulama, bahkan sebagian para sahabat, kalau qutta'ut thariq, sebelum dia ditangkap, dia sudah bertaubat, sudah bagus dia taubatnya, maka tidak dikenakan lagi hukum had. Tidak dikenakan lagi hukum had. Ya. Dalilnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Surah Al-Maidah ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang yang telah bertaubat sebelum kalian tangkap, antaqdiru alaihim, sebelum kalian tangkap dia, fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dan Maha penyayang. Berarti kan ayatnya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Sebelumnya Allah jelaskan hukum had bagi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan seperti itu. Tapi kalau dia sudah bertaubat, sebelum kalian tangkap dia sudah baik kehidupannya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim. Ya, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya. Artinya ketika dia sudah bertaubat tidak dikenakan lagi hukum had. Li'anna muqtada hadainil ismain ay yakuna Allah taala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil had anhum. Karena konsekuensi dari dua nama ini, Ghafurur Rahim, mengampuni dan menyayangi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan atas dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Apa bentuk rahmatnya? Isqatul had. Ya, misalnya apa? Dia wajib misalnya dia untuk dipotong tangan sudah, karena dia sudah bertaubat. Ya, dan ini praktek para salaf. Di zaman para salaf ketika itu ada seorang perampok, ana lupa namanya, disebutkan dalam di bagian tafsir Ibnu Katsir atau bisa rujuk surat Al-Maidah ayat 34 di bagian akhir tafsir surat ini, ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah kisah tentang seorang perampok. Ya, dia perampok, tapi kemudian sebelum ditangkap dia sudah bertobat, sudah bagus kehidupannya. Maka ketika itu dia datang ke majelisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sedang berada di kota Madinah. Beliau sedang mengajarkan hadis. Datang dia di tengah-tengah kaum muslimin di Masjid Nabawi. Ya, kemudian sholat. Kemudian orang tahu, wah, ini kutu otorik ini dulu. Ini perampok ini dulu. Nah, kemudian ketika ada yang mencoba menangkapnya, dia bacakan ayat ini. Saya sudah bertobat sebelum kalian menangkap saya. Ya. Saya sudah bertobat sebelum kalian menangkap saya. Maka kemudian Abu Hurairah membawa laki-laki yang dulunya adalah Qutta'ut Tariq, dibawa ke hadapan gubernur gubernur Madinah ketika itu, kalau tidak salah Marwan, Marwan bin Al-Hakam, ya, dibawa ke hadapan Marwan, kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa ini adalah Qutta'ut Tariq, maka dimaafkan oleh Marwan. Dalilnya ini tadi, ya, sebelum ditangkap dia sudah bertobat, sudah bagus keislamannya, maka apa? Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih sayang. Akhirnya diikutsertakan dia dalam jihad. Dia jadi volunteer dia. Ikut berjihad melawan bangsa Romawi. Sehingga dikisahkan ketika berhadapan di laut, ya, dia masuk ke kapalnya, ya, orang Romawi, kemudian dia ngamuk di dalam kapalnya orang-orang Romawi tersebut sampai kapalnya karena takut dengan amukan si Qutta'ut Tariq yang bertaubat ini, semua pasukan Romawi minggir ke satu sisi dari kapal. Sehingga apa? Tenggelam kapalnya. Bersama dia. Satu kapal tenggelam. Nah, ini bagaimana istimbatnya para sahabat? Ada Abu Hurairah di sana. Ya, mereka beristimbat dengan ayat ini bahwa orang yang melakukan tindak kejahatan seperti Qutta'ut Tariq, sebelum ditangkap dia sudah baik kehidupannya, maka tidak dikenakan hukum had. Tidak dikenakan hukum had. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat ghafur dan rahim, ya, ini ada hukumnya, ada muktadanya, ada konsekuensinya, ada asarnya. Ya, ada asarnya, dia memberikan pengaruh. Sampai sini paham? Ya. Kemudian contoh yang lain, as-sami', mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Yatadhammanu itsbata as-sami' isman lillahi ta'ala. Nah, kita pakai kaidah ya sekarang. Ya, kalau namanya itu mengandung sifat yang mutaaddi, ada tiga konsekuensi. Yang pertama, penetapan nama. Kita tetapkan bahwa As-Sami' merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa itsbat as-sam'a, wa itsbat as-sam'i sifatun lahu. Kemudian yang kedua, kita menetapkan pendengaran itu sebagai sifat bagi Allah. Allah mendengar. Ya. Ini konsekuensi yang kedua. Kemudian itsbatal hukmi, ya. Itsbatal hukmi dzalika wa muqtadah. Kemudian kita tetapkan hukum, ya, konsekuensi atau pengaruh dari sifat as-sami'. Dari sifat as-sami'. Wa huwa annahu yasma'u as-sirra wan najwa. Bahwa salah satunya konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Allah mendengar segala sesuatu walaupun itu disampaikan secara sir, secara rahasia, wan najwa, atau secara berbisik-bisik. Ya. Allah Subhanahu wa taala apa hukumnya, hukum dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', kita tetapkan bahwa Allah, konsekuensinya segala sesuatu yang disampaikan baik itu secara rahasia maupun secara berbisik-bisik, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya, percakapan mereka berdua, percakapan kalian berdua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Al-Mujadalah ayat yang pertama. Jadi ini konsekuensinya ketika kita mendengar ada nama Allah As-Sami', konsekuensinya Allah Maha mendengar. Ada hukumnya di sana, ada konsekuensinya. Makanya disebutkan sebagai faedah, ya, disebutkan dalam kitab Jala'ul Afham karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dahulu ada seorang badui mendengar seorang alim, seorang qari, ya, ada seorang qari membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Di dalam dia membaca sebuah ayat, maka pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perlakuannya, dan ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdengar oleh orang Arab Badui, ada orang yang membaca seperti itu. Ya. Apa? Hukum tangan kemudian diikuti dengan nama Allah Ghafurur Rahim. Maka sang Arab langsung protes. Hadza laisa minal Quran, kata dia. Ini bukan dari Al-Qur'an. Ya. Padahal Badui, orang kampung, ya mungkin dia enggak hafal Al-Qur'an. Tapi dia mengatakan ini bukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang Arab itu dia paham harus nyambung. Ya, nama-nama dan sifat yang disebutkan itu harus nyambung dengan sebelumnya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong tangan kemudian diakhiri perintah memotong tangan itu dengan Ghafurur Rahim. Bagaimana mungkin? Suruh potong tangan kemudian Ghafurur Rahim. Ya, Allah mengampuni dan Maha memberi kasih sayang. Ya. Kemudian sang Qari mengatakan, ya, atukdzibu bikalamillah? Apakah engkau mendustakan kalamullah? Kemudian kata Arab, "La, coba dicek lagi." Ternyata benar. Ya. Sebenarnya ayat tadi tidaklah ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu azizun hakim. Allah itu Maha perkasa dan penuh dengan hikmah. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Arab itu paham mereka. Ya, harus ada muktadanya. Muktadanya harus cocok. Ya, enggak mungkin nama Allah Subhanahu wa taala Rahim, Ghafur dan Rahim di untuk apa? Untuk menentukan hukuman tadi. Ya, karena itu enggak sesuai. Harusnya apa? Amnesti. Kalau bicara tentang amnesti, wajar pakai Ghafurur Rahim. Tapi ini bukan untuk masalah amnesti, ya kan? Amnesti yang kayak tadi itu kan, illal ladzina tabu min qabl. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat min qabl an taqdiru alaihim. Sebelum kalian tangkap. Ini kan amnesti. Ketika amnesti, Allah menggunakan apa? Ghafurur Rahim. Ya. Subhanallah. Masyaallah. Indah sekali. Ya. Cocok dia. Ketika bicara amnesti, sifat yang dipakai adalah Ghafurur Rahim. Tapi ketika menetapkan hukum, Azizun Hakim. Azizun Hakim. Ya. Nah, ini kaidahnya dipakai kepada As-Sami', bahwa As-Sami' ada tiga hal, karena dia mengandung sifat yang mutaaddi, maka ada tiga hal yang terkandung pada sifat As-Sami'. Yang pertama apa? Menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah As-Sami'. Yang kedua, sifat mendengar, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muktadanya atau hukumnya atau asarnya, pengaruh dari nama tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya, baik itu percakapan yang dilakukan secara rahasia atau berbisik-bisik, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang enggak mutaaddi, maka dia lebih simpel. Ya, maka dia lebih simpel. Kemudian taib. Wa in dallat ala wasfin ghairi mutaaddin tadammanat amrayn. Sebaliknya, kalau dia hanya menunjukkan sifat yang enggak mutaaddi seperti tadi al-hayy al-azim, ya, maka dia hanya mengandung dua perkara. Poin ketiganya dihapus, enggak ada. Poin ketiganya enggak ada. Ahaduhuma thubutu dzalikal ism lillahi azza wajal. Yang pertama, penetapan, ya, nama tersebut bagi Allah azza wajal, bagi Allah azza wajal. Kemudian yang kedua, thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wajal. Yang kedua, hanya menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut bagi Allah azza wajal. Ya, hanya dua. Poin ketiganya, karena dia enggak berhubungan, tidak ada korelasi dengan faktor eksternal, sehingga tidak ada muktada, tidak ada hukum, tidak ada athar dari sifat yang ghairu mutaaddi. Misalu dzalik al-hayy yataḍammana itsbātul hayy ismanillāhi azza wa jal. Yang pertama, al-hayyu, ya, yang maha hidup. Konsekuensi yang pertama bahwa kita menetapkan nama hayy bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan nama hayy bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian isbatul hayah sifatun lahu. Kita menetapkan sifat al-hayah, kehidupan, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja, ya. Adapun thubutul hukum wa muqtada wal athar tidak terdapat pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ghairu mutaaddi, yang sifatnya ghairu mutaaddi. Paham? Baik. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Ya, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bit tadammun wa bil iltizam wa bil iltizam, bahwa pendalilan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap zat dan sifat-sifatnya itu dilakukan dengan mutabaqah, dengan tadammun dan iltizam. Dengan mutabaqah, tadammun, iltizam. Ini membutuhkan perincian yang lebih terperinci ya. Apa itu mutabaqah, apa itu tadammun dan iltizam, maka insyaallah kita akhirkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Hari Senin insyaallah kita akan bahas dengan lebih terperinci tentang kaidah yang keempat ini. Baik, saya sedang mencoba bagaimana menjelaskan kaidah ini dengan cara yang bisa dipahami. Ya. Orang Arab saja belum tentu paham ini, apa mutabaqah, apa tadammun, apa iltizam. Ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memberikan penjelasan yang gamblang dan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim taala. Baik, nakifilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.